يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fa'il ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an, pada pertemuan kemarin kita mendengar nasihat Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang tujuan puasa. Bahwasanya tujuan puasa adalah Abdul Aziz bin Baz taat kepada tentang tujuan Allah puasa azza wajal, bahwasanya taati Allah tujuan puasa azza wajal, dan beliau menekankan jangan sampai seorang ini berpuasa hanya mendapatkan lapar dan minum, tetapi betul-betul puasa yang dilakukan ini dalam rangka taat kepada Allah azza wajalla, dan juga membiasakan jiwa ini untuk bersabar. Dalam kesempatan kemarin saya menyinggung masalah as-sabar, karena memang as-sabar ini merupakan atau memiliki kedudukan yang amat agung di dalam agama, di dalam din ini. Karena seluruh agama ini, semua din ini dibangun di atas as-sabar, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir yang tidak mengenakkan. Bal ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an, kalau kita memperhatikan tujuan puasa yang Allah syaratkan ini, maka tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu akan diraih dengan kita membiasakan sabar. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, serta sabar di dalam menerima musibah-musibah yang tidak mengenakkan. Dan as-sabar merupakan separuh dari agama ini. Dalam pengertian, manusia akan tertimpa badannya dua keadaan, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang madarat, atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Di saat dia mendapatkan kesenangan, maka diwajibkan bagi dia untuk bersyukur. Dan di saat dia mendapatkan sesuatu yang madarat atau sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dituntut bagi dia untuk bersabar. Sabar, kalau begitu ditinjau dari sini, maka dia separuh dari agama ini. Kalau kita lihat dari keumuman di dalam menjalankan agama, maka agama itu dibangun di atas kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, serta sabar di dalam menerima musibah-musibah atau takdir-takdir yang tidak mengenakkan. di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala kita dituntut untuk kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni dalam seluruh syariat-syariat Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam dalam seluruh syariat-syariatnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin agar mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni dalam seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kaum muslimin meninggalkan sedikit pun dari syariat tersebut. Seluruh syariatnya hendaklah dikerjakan. Jangan sampai ada sebagian dari syariat tersebut ditinggalkan. Dan tidak boleh menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, atau tidak boleh menjadikan ilahnya sebagai hawa nafsunya. Jika hawa nafsunya mencocoki syariat, dia melaksanakannya. Jika hawa nafsunya bertentangan dengan syariat, maka dia menolak syariat tersebut, tidak mau menerimanya, tidak mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat tersebut agar kita masuk Islam secara keseluruhan, yakni dalam seluruh syariat-syariatnya. Tidak boleh kita menerima sebagiannya, menolak sebagiannya. Dan tidak memungkinkan seorang untuk masuk Islam secara kafah kecuali dengan menyelisihi cara-cara syaitan. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan kaum mukminin untuk masuk Islam secara keseluruhan, maka Allah iringi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Allah sebutkan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Oleh karena itu kita menghadapi syaitan ini, hendaklah kita jadikan dia sebagai musuh yang nyata, sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Seorang diperintah untuk, kaum muslimin diperintah untuk masuk Islam secara keseluruhan, dan dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula di dalam surat Al-Baqarah, kalau tadi 208, Allah menyatakan di dalam ayat 168 sampai 169, Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan dia akan menyuruh kepada kemungkaran, menyuruh kepada kejelekan. Allah pertegas di dalam ayat tersebut, innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya hanyalah setan itu memerintahkan kepada kejelekan dan perbuatan yang keji, dan agar kalian mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Inilah setan. Dia adalah musuh yang nyata. Dan Allah perintahkan kita untuk menjadikan dia sebagai musuh. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat 106. Inna syaitana lakum adun. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattahiduhu adua. Oleh karena itu, jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu menyeru bala tentaranya agar mereka semuanya menjadi penghuni as-sa'ir. Fayal ikhwah rahimani wa rakumah jami'an. Dalam surat Fatir ini Allah perintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Dan tujuan akhir dari syaitan yaitu agar seluruh pengikutnya, seluruh bala tentaranya sebagai penghuni neraka as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau kita mengetahui tentang masalah ini, yaitu tujuan syaitan agar menjadikan pengikutnya sebagai neraka as-sa'ir, sebagai penghuni neraka as-sa'ir, maka kita jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ingat, Allah telah memberitakan bahwasanya syaitan itu betul-betul menjadi musuh bagi kita. Yang dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Syaitan melihat kita, tetapi kita tidak melihat dia. Maka waspadalah kita dari syaitan. Pimpinan syaitan yaitu iblis laknatullah. Dia adalah dikeluarkan dari jannah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat sombong yang ada pada dirinya. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dia sombong. Iblis laknatullah ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah, dia bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan, "Fabima aghwaitani?" Oleh sebab engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, la aq'udannahum siratal mustaqim. Maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, Bani Adam tersebut, dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ini pernyataan iblis. Oleh karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku benar-benar la'aqudannahum siratal mustaqim. Aku benar-benar akan menyesatkan, aku benar-benar akan menghalangi mereka untuk berada di atas siratal mustaqim. Untuk berada di jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Subhanallah. Permusuhannya terhadap Bani Adam demikianlah. syaitan betul-betul akan menghalangi Bani Adam ini dari jalan Allah yang lurus. Perhatikan, syaitan betul-betul akan menghalangi Bani Adam dari jalan Allah yang lurus. Dia akan mendatangi dari arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Yakni seluruh sisi-sisi Bani Adam itu mesti ada syaitan yang sengaja menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang permusuhannya amat besar. Dijelaskan oleh Sahabiyun Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku datangi mereka dari arah depan mereka. Min baini aydihim, qala, berkata Ibn Abbas, usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku bikin ragu akhirat mereka. Jadi setan akan mendatangi manusia, mengganggu manusia dari arah depan. Maksudnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan. Maksudnya, aku akan membuat ragu pada mereka tentang akhirat mereka. Kalau ayat-ayat bercinta tentang akhirat, ya, hadis-hadis Nabi bercerita tentang akhirat, kenikmatan yang ada di jannah, ya, adab yang ada di an-nar, ya, itu dibikin ragu, ya, nggak percaya seolah-olah, ya, sehingga orang ini nggak mantap, ya, nggak bergegas hatinya untuk menuju akhirat, ya, karena nggak mantap, nggak yakin. Ragu dia. Beda dengan orang yang yakin. Kalau seorang itu yakin, maka dia akan melangkah menuju akhirat dengan giat. Ketika dia mengetahui ada suatu amalannya yang menyebabkan seorang itu masuk jannah, dia akan giat, akan merespon, karena mantap, karena yakin. Tetapi setan terus mengembuskan dalam dada manusia ini. Dia datang dari depan, maksudnya dia akan membuat ragu tentang akhiratnya. Membuat ragu tentang akhiratnya. Ini dari arah depan. Wa min khalfihim, dan setan datang dari belakang mereka. Berkata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, uraghibuhum fi dunyahum. Kata beliau, aku datangi mereka dari arah belakang, maksudnya adalah uraghibuhum fi dunyahum. Aku bikin Bani Adam tersebut cinta terhadap dunia ini. Dibikin oleh setan kecintaan terhadap dunia. Sehingga dunia ini betul-betul dihiasi, dipoles dengan seindah-indahnya oleh setan. Sehingga manusia mengejar dunia tersebut. Sehingga manusia tersebut betul-betul memburu dunia itu. Karena setan betul-betul membuat di hati-hati Bani Adam kecintaan terhadap dunia. Dan ini kita koreksi diri kita, ya ikhwah. Kita disadari atau tidak disadari, kita sebetulnya terkena langkah-langkah setan, jerat-jerat setan. Kecintaan kita terhadap dunia ini luar biasa, bisa mengalahkan akhirat kita. Semangat kita terhadap akhirat melemah, adapun terhadap dunia sangat kuat. Ini keberhasilan syaitan di dalam menghalang-halangi Bani Adam untuk berada di Siratal Mustaqim. Dibikin seorang itu ragu terhadap akhiratnya dan dibikin senang terhadap dunia. Ini syaitan telah berhasil. Yang dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menghalang-halangi manusia dari Siratal Mustaqim. Syaitan tidak rela hamba-hamba Allah ini berada di Siratal Mustaqim. Dia akan mengganggu terus, akan menghalangi Bani Adam tersebut dengan cara apa? Dibikin ragu tentang akhiratnya. Dan dijadikan kecintaan terhadap dunia ini. Dan orang yang sangat cinta terhadap dunia, semakin kuat kecintaannya terhadap dunia, maka semakin melemah gairahnya terhadap akhirat. Memang demikianlah, dunia dan akhirat bertolak belakang. Seorang yang mencintai akhirat otomatis akan mengorbankan dunia. Seorang yang mencintai dunia otomatis akan mengorbankan akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabat dunya adarra fil akhirah. Wa man talabal akhirah adarra fid dunya. Adarra bid dunya. Fa adirru al-faniya lil baqi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah, "Man talabad dunya adarra bil akhirah." Barang siapa yang mencari dunia, maka dia pasti akan mengorbankan akhirat. Sebaliknya, "Wa man talabal akhirah adarra bid dunya." Barang siapa mencari akhirat, dia pasti akan merugi terhadap dunianya. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, "Fa'adirru al-faniya lil baqi." Korbankanlah yang sifatnya sementara, yaitu dunia, lil baqi, untuk yang kekal, yaitu akhirat. Dunia akan sirna, akhirat itu kekal. Jadi maksudnya Rasulullah, korbankanlah dunia untuk akhirat. Kita betul-betul menghadapi musuh yang bernama syaitan ini, luar biasa permusuhannya terhadap Bani Adam. Dia betul-betul menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dia akan mendatangi manusia dari berbagai sisi. Dari arah depan, dari arah belakang, kanan maupun kiri. Dari arah depan maksudnya yaitu syaitan membuat ragu tentang akhirat. Dari arah belakang yaitu syaitan akan membuat kecintaan terhadap dunia. Dibikin manusia ini sangat mencintai dunia. Sehingga kalau orang itu sangat cinta terhadap dunia, sulit untuk berada di Siratal Mustaqim. Demikian juga orang yang ragu terhadap akhirat, sulit untuk berada di Siratal Mustaqim. Kemudian, "Wa an aymanihim," dan syaitan akan datang dari arah kanan mereka. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Usabbihu alaihim amro dinihim. Usabbihu alaihim amro dinihim. Aku bikin bimbang urusan agama mereka. Dibikin bimbang tentang agama. Ini syaitan. Kemudian wa an syama'ilihim, dan syaitan akan mendatangi Bani Adam dari kiri mereka. Qala ushilahumul ma'asi. Aku bikin manusia ini senang terhadap maksiat. Aku bikin manusia ini senang terhadap maksiat. Subhanallah, manusia dibikin kesenangan terhadap maksiatnya. Karena jiwa ini memang memerintahkan kepada yang jelek, cocok jadinya. Jiwa kita yang Allah menyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang jelek. Keumuman jiwa demikian. Memerintahkan, menyuruh seseorang untuk sesuatu yang jelek. Sementara setan yang ini juga musuh kita, itu membuat orang itu senang terhadap maksiat. Jadi klop sudah, jiwa kita menyuruh yang jelek, setan terus membuat kita senang terhadap maksiat. Maka ini betul-betul berat kita menghadapi setan ini. Dan kita sekali lagi tidak memiliki kemampuan di dalam menghadapi setan. Tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi setan yang ini merupakan musuh yang amat nyata. Tidak ada jalan bagi kita kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah. Jangan kita mengandalkan kekuatan, kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan menyandarkan kekuatan ataupun kemampuan yang ada pada diri kita. Hendaklah kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa berada di jalan Allah, di jalannya yang lurus, kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan betul-betul akan menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus ini. Mereka betul-betul datang dari berbagai sisi dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus ini. Sehingga kita banyak menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan ayat tadi bahwasanya syaitan itu mendatangi Bani Adam dari berbagai sisi. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan syaitan tidak bisa mendatangi dari sisi atas. Perhatikan, syaitan tidak ada mendatangi Bani Adam dari sisi atas. Syaitan mendatangi dari segala sisi. Depan, belakang, kanan, kiri. Tetapi syaitan tidak mendatangi Bani Adam dari arah atas. Karena syaitan tidak akan mampu menghalangi Bani Adam dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahmah Allah tersebut ya, yang Allah berada di atas ars ya, di atas kita semuanya ya, yang Allah menurunkan rahmahnya kepada hamba-hambanya ini, yang mana setan tidak akan mampu ya, mendatanginya dari sisi atas. Dari berbagai sisi didatangi, tapi dari sisi atas tidak mampu setan. Karena setan tidak bisa menghalangi Bani Adam dari rahmat Allah. Jika Allah merahmati seorang, maka setan tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Jika Allah telah memberikan hidayah pada seorang, maka setan tidak akan mampu. Tidak akan mampu menghalangi. disinilah kita butuhnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan melakukan ibadah kepadanya, ya, melakukan amalan-amalan yang soleh, ya. Dan tentunya kalau kita betul-betul mendekatkan diri pada Allah, hendaklah kita ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut, ya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Syekh Abdul Aziz bin Bas yang banyak dilalaikan oleh manusia dalam masalah puasa ini, yaitu seharusnya puasa itu yang dilakukan oleh seorang muslim hendaklah dikarenakan imanan wahtisaban, karena iman, ya, bahwasanya Allah yang mewajibkan puasa tersebut, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mengikuti manusia, bukan karena mengikuti keluarganya atau mengikuti penduduknya atau mengikuti masyarakatnya. Hendaklah dilakukan imanan wahtisaban, ya. Ini ikhwan mengharuskan kita di dalam ibadah kita semuanya ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terkhusus puasa hendaklah diniatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas akan membuahkan hasil as-sabr. Karena sabar itu adalah buah dari keikhlasan. Dan seorang yang berpuasa, dia dilatih untuk bersabar. Sehingga ketika mendapatkan gangguan dari manusia, dia tidak menghadapi gangguan itu dengan gangguan yang serupa dengannya, akan tetapi dia hadapi dengan as-sabr. Dilatih seseorang untuk bersabar. Dan as-sabr memiliki kedudukan yang amat agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang sabar. Allah akan menjaga orang-orang yang sabar. Allah akan membela orang-orang yang sabar, dan Allah akan mengokohkan orang-orang yang sabar. Sekali lagi, sabar memang berat. Sabar berat. Jangan sampai kita, ya, kesusahan, ya, kesedihan, ya, masakoh-masakoh, ya, kesulitan-kesulitan yang menimpa pada diri kita ini, jangan sampai berlalu tanpa pahala. Orang yang sabar, ya, dia mendapatkan penyakit, dia bersabar. Mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Mendapatkan musibah-musibah, dia bersabar. Di dalam menjalankan agama ini semuanya, maka kecapean yang dia alami itu semuanya, kalau dia bersabar, itu akan mendapatkan pahala bagi dia. Bisa jadi dia diampuni dosa-dosanya disebabkan kesabaran dia dalam gangguan-gangguan tersebut. Bisa jadi dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang sabar akan meraih hal tersebut. Bisa jadi dia diampuni dosanya karena kesabaran dia, dan bisa jadi dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai ala ikhwah rahimani rakumah jami'an. Orang yang sabar mereka lah yang bisa menghadapi syaitan dengan keikhlasannya kepada Allah sehingga membuahkan kesabaran, maka syaitan sulit untuk mengganggu mereka ini. Orang yang ikhlas yang membuahkan kesabaran, keikhlasan tersebut akan membuahkan kesabaran. Syaitan tidak akan mampu mengganggu mereka ini. Tetapi syaitan terus akan mengganggu manusia ini. Syaitan tidak berputus asa jika kaum muslimin ini tidak beribadah kepada dia. Enggak put. Ya. Syaitan terus akan berusaha bagaimana orang-orang itu kufur kepada Allah, akhirnya masuk ke neraka as-sa'ir. Tujuan utama syaitan yaitu bagaimana pengikutnya ini sama-sama menuju neraka as-sa'ir. Maka materi-materi yang disampaikan oleh syaitan, pertama yaitu kekufuran, kesyirikan, ini yang pertama. Agar apa? Agar orang masuk ke dalam neraka as-sa'ir. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini syaitannya. Yaitu bagaimana orang itu kufur, bagaimana orang itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diserukan oleh syaitan ini kekufuran, kesyirikan, ini manusia masih kokoh, masih berada di siratal mustaqim, syaitan tidak putus asa. Syaitan tidak putus asa. Dia akan melakukan langkah yang berikutnya, yaitu al-bid'ah. Bagaimana manusia ini melakukan bid'ah, yaitu sesuatu yang baru dalam syariat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia melakukannya dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh seseorang untuk berbuat bid'ah, bahwasanya ini akan memasukkan seorang kepada jannah, padahal tidak ada syaratnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bid'ah yang disuruhkan oleh syaitan. Kenapa? Karena bid'ah itu baridul kufur. Kan posnya kekufuran yang akan mengantarkan seorang nanti menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan bid'ah. Orang kalau sudah kena bid'ah, dia akan diseret nanti menuju kepada kekufuran. Kalau seorang itu selamat dari seruan setan ini, kekufuran, bid'ah, setan enggak putus asa. Maka setan akan menyeru manusia ini untuk melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar, al-kaba'ir. Masuk dari pintu al-kaba'ir. Ya minum khamar, ya zina, ya kadzib, dusta, ya suap, tipu menipu, ya akan masuk melalui pintu ini, riba, ya. Ini syaitan akan masuk melalui pintu al-kabair. Kalau orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, syaitan tetap terus akan mengganggu manusia ini. Terus akan mengganggu manusia. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak mau diajak kekufuran atau kesyirikan, maka diajak untuk melakukan bid'ah. Kalau masih kuat orang tersebut, diajak untuk melakukan al-kabair. Kalau dia kuat masih, maka syaitan akan masuk min bab as-saghair. Dari pintu dosa kecil. Bagaimana manusia ini melakukan dosa kecil, ya. Enggak apa-apa itu dosa kecil. Dosa kecil itu akan diampuni, ya. Dengan kamu wudu akan diampuni, dengan kamu melakukan amalan-amalan soleh akan diampuni, ya. Ini syaitan terus mengembuskan yang demikian supaya manusia sibuk melakukan dosa-dosa kecil. Ya. Kalau seandainya selamat masih, syaitan tidak akan berhenti. Syaitan tidak akan berhenti. Diajak kekufuran enggak mau. Diajak bid'ah enggak mau. Diajak melakukan dosa besar enggak mau. Diajak melakukan dosa-dosa kecil enggak mau. Syaitan tetap melakukan gangguannya. Maka yang berikutnya yaitu syaitan akan mengajak manusia ini untuk sibuk dengan urusan yang mubah. Sibuk dengan urusan yang mubah. Sibuk dengan urusan mubah ya. Apa misalnya ya? Ya banyak perkara yang mubah. Yang dia itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Secara umum demikian. Misalkan makan, boleh seorang makan 3 kali, 10 kali, 5 kali, 2 kali, sekali, boleh. Boleh dia, berapa kali juga. Selama tidak berlebih-lebihan, kan gitu. Hartanya dia mau dimakan, beli ini, beli itu, boleh. Mau makan ini, pakai uang dia, tidak apa-apa. Disibukkan dengan perkara mubah supaya terhalangi dari amalan soleh. Ya. Sibuk makan, terus makan, makan, makan, makan, makan, makan. Akhirnya dia itu malas untuk melakukan amalan soleh. Ini syaitan. Luar biasa syaitannya. Sehingga seseorang dihalangi untuk melakukan sesuatu yang ada amalan yang utama. Enggak wajib ya. Seharusnya dia bisa melakukan yang sunnah. Tapi dihalangi. Jangan yang sunnah. Dah, sibuk aja dengan yang mubah. Olahraga juga gak apa-apa kalau mau olahraga ya. Sekali, dua kali, tiga kali. Bebas. Ya. Tapi disibukkan. Asik dengan olahraga. Asik ya. Sehingga dia terhalangi untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Bisa difahami ya, Juan? Ini trik-trik syaitan ya. Triknya setan demikian keadaannya. Luar biasa. Setan permusuhannya terhadap Bani Adam ini luar biasa. Dia tidak menginginkan Bani Adam ini masuk jannah. Menginginkan Bani Adam masuk neraka semuanya. Bersama dia. Ya. Kalau diajak ke kufuran gak mau. Maka setan gak putus asa. Ya. Karena betul-betul akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Jalan Allah yang lurus. Kalau enggak mau diajak ke kufuran, maka diajak untuk melakukan bid'ah. Antum perhatikan, orang-orang ahlu bid'ah lambat laun mereka akan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Membikin syariat baru dia nanti ya. Luar biasa ya. Syaitan demikian tingkatan karena bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu adalah posnya kekufurannya. Yang akan menyampaikan seorang kepada kekufuran. Ini bid'ah. Kalau dia selamat, setan enggak diam, melakukan disuruh orang itu untuk melakukan dosa dosa besar. Setan punya dalil ya. Banyak dalilnya, akan dibisikkan dalam dada kita. Gak apa-apa kamu melakukan itu ya. Itu bukan perbuatan syirik. Itu dosa besar ya. Gak apa-apa. Itu bukan syirik ya. Kan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, setan punya dalil juga ya. Selama kamu tidak syirik masuk jannah ya. Dan memang betul orang yang selama tidak syirik dia ya, tidak kufur pada Allah, dia masuk jannah. Dosa besar, kalau Allah mau kan, diampuni oleh Allah. Sehingga orang itu bermudah-mudahan melakukan dosa besar. Kalau orang yang beriman takut, aduh, namanya dosa besar ya. Kalau tidak diampuni kan masuk neraka. Akan diadab. Kalau dia takut adab Allah, enggak berani melakukan dosa besar. Sehingga dia meninggalkan dosa besar. Syaitan pun juga tidak kalah. Maka setan terus menyuruh manusia untuk melakukan dosa kecil. Ya. Dosa kecil. Ya. Ya, dengan sendirinya terhapus. dengan kita berwudu, dengan kita melakukan umroh, umroh lagi, itu akan dihapus dosanya. Dari Jumat ke Jumat akan dihapus dosanya. Setiap tetes dari air wudu kita itu akan menghapus dosa. Banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh syaitan. Dosa kecil akan sirna dengan sendirinya dengan melakukan amalan-amalan solehnya. Sehingga orang itu asik dengan dosa kecil. Adapun orang yang beriman, ya, dia tidak memandang dosa itu kecil atau besar. Orang yang beriman, dia melihat kepada siapa dia bermaksiat, bukan kecil dan besarnya. Orang yang beriman melihat kepada siapa dia bermaksiat, maka tentunya seorang itu bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya. Sehingga orang yang betul-betul beriman, ya, yang kokoh imannya, dia akan meninggalkan dosa kecil. Ketika seorang itu sudah meninggalkan dosa kecil, apalagi dosa besar, apalagi bid'ah, apalagi kekufurannya, dosa kecil saja ditinggalkan, otomatis dosa besar berusaha dia lebih aula lagi untuk ditinggalkan. Bid'ah lebih aula lagi, kekufuran lebih aula lagi untuk ditinggalkan. Dosa kecil saja sudah ditinggalkan, luar biasa. Tetapi setan tidak tinggal diam. Syaitan terus akan mengganggu Bani Adam supaya terhalang berada di Shiratal Mustaqim. Maka syaitan akan membisikkan kepada manusia untuk semangat melakukan sesuatu yang mubah. Disibukkan untuk melakukan yang mubah agar terlewatkan amalan-amalan yang sunnah. Dia sibuk dengan perkara yang mubah sehingga dia tidak mendapatkan pahala-pahala sunnah. Sebenarnya dia bisa, kalau ada waktu, dia bisa sebenarnya baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran dia dapat pahala. Tetapi syaitan luar biasa. Gak ingin. Sehingga disibukkan, sibuk dengan olahraga. Olahraga, kalau olahraga, masya Allah, akhirnya capek tidur. Ya sholat, ya sholat. Tapi, sudah. Olahraga terus. Pagi, siang, sore, masya Allah. Bukankah orang mukmin yang kuat, yang sehat itu lebih dicintai oleh Allah? Bawa dalilnya juga. Hanya sibuk olahraga terus. Subhanallah. Bukan gak boleh olahraga lah ya. Tapi disibukkan. Demikian juga masalah makan. Makan ini, makan. Terus makanan terus yang diurus ya. Sibuk dengan makan. Habis makan capek dia. Tidur. Bangun lemas. Makan lagi. Nanti tidur lagi. Kerjanya makan tidur. Makan tidur. Akhirnya gak bisa berbuat amalan dia. Puasa. Ya memang puasa. Bagus. Tapi gak sempat baca Al-Quran. Gak sempat zikir. Gak sempat yang lain-lainnya. Dari amalan-amalan yang sunnah. Ini syaitan lah ya. Apa hobinya orang ini dibikin senang. Yang mubah boleh silakan. Kalau sekali-kali gak apa-apa. Tapi syaitan menyibukkan, ya, perhatikan. Disibukkan dengan perkara yang mubah. Supaya terhalangi dari amalan-amalan yang sunnah. Kalau seandainya ada orang mukmin nih, masya Allah. Ada waktu dia gunakan untuk meraih yang manfaatnya. Dia baca Al-Quran, dia ini. Wah, masya Allah. Syaitan tidak tinggal diam. Luar biasa. Permusuhan syaitan ini luar biasa lah ya. Tidak diam syaitan. Gak rela. Kalau dia meraih pahala, gak rela. Kalau dapat pahala, dibikin pahalanya yang kecil. Jangan besar-besar. Kalau terpaksa sudah. Orang mukmin nih gak mau sudah yang mubah-mubah dia. Wah, daripada mubah ini saya gunakan ini ya. Syaitan, masya Allah. Dibikin oleh syaitan mencari yang mafdul daripada yang afdol. Jadi amalan-amalan sunnah itu ada yang afdol, ada yang mafdul. Ya. Ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya ya dapat pahala tapi kurang. Ya. Misal, ini misal saja cuma. Ya. Berdakwah kepada Allah. Mengajar anak-anak. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang baca Al-Quran sendiri di rumahnya. Daripada dia sholat salat sunnah. Sebenarnya ada waktu dia, ya. Dan dia cuma ngajari anak-anak, punya kemampuan mengajari anak-anak. Ada ya, cuma baca Al-Quran, dia sudah bisa baca Al-Quran, nasmi, dia bisa menasmi. Dia butuh, saudaranya butuh tenaga misalnya ya. Dia punya kemampuan ini. Ah, enggak lah. Ini perhatikan, setan tidak menginginkan seorang untuk mendapatkan pahala yang lebih tinggi daripada yang rendah. Dia berusaha bagaimana orang itu kalau terpaksa dapat pahala ya yang paling minim, yang paling minim. Sehingga banyak orang, subhanallah, kalau masalah dakwah, masalah tarbiyah, itu subhanallah, kurang. Ya. Kurang responnya. Dah anak gak punya waktu. Anak pun gak punya kemampuan. Anak lebih baik anak baca Al-Quran sendirilah di rumah. Ya dapat baca Al-Quran dapat pahala. Tapi kalau ngajar dia, lebih banyak pahalanya. Kenapa? Dia mengajarkan ilmu din, ilmu yuntafa'u bih. Yang ini termasuk amalan jariah. Yang pahalanya terus-menerus mengalir. Walaupun dia meninggal. Setan gak rela. Ya. Kalau ada orang mendapatkan pahala yang luar biasa, pahalanya besar. Ya. Diharapkan oleh setan, kalau terpaksa dapat pahala, ya diberi pahala yang sedikit. Misalkan baca Al-Quran, masya Allah bagus orang baca Al-Quran di rumahnya sendiri, masya Allah. Dapat pahala dia. Kalau mati ya sudah selesai. Segitu sudah. Tapi ketika dia ngajar, ya, entah itu baca Al-Quran atau apalah nasmi, doa-doa dan sebagainya, anak itu mengamalkannya, ya, dia mati, terus dapat pahala dia. Ya. Nah yang ini setan memutuskan pahala yang ini. Ini luar biasa syaitan bermusuhnya. Ya. Ini ikhwan, kita harus pandai-pandai di dalam beramal. Cari amalan-amalan yang manfaatnya itu terus-menerus pada diri kita. Dan berkaitan dengan pendidikan, subhanallah. Ya. Sebagian aba kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan maaf-maaf saja, banyak memasrahkan kepada pondok. Banyak memasrahkan kepada pondok. Kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Kalau dia punya kepedulian, seharusnya kewajiban mentarbiyah itu kewajiban orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak mungkin seorang itu kan bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka kecuali dengan tarbiyah. Kecuali dengan menuntut ilmu. Ya. Ini. Tidak mungkin, sulit. Bagaimana dia tahu sesuatu yang akan menyebabkan orang masuk neraka kalau dia tidak berilmu? Ya. Kalau dia tahu, istri dan anaknya juga harus tahu. Dijaga. Ini kewajiban tarbiyah pada anak-anak, itu kewajiban orang tua. Tapi ya minta maaf, kebanyakan orang tua kurang kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak. Banyak diserahkan kepada pondok, guru-gurunya. Dan anak harapkan ada kepedulian. Maksudnya apa? Ketika pulang anak itu, ya cobalah ditanya apa yang didapatkan dari gurunya. Ketika mau berangkat, disiapkan. Ayo, sudah ngerjakan PR-nya belum? Sekedar ngontrol aja, saling ta'awun dengan pondok. Sehingga enggak berat. Terus dinasihatin anak itu. Dibikin kecintaan kepada ustadznya, kepada gurunya. Bisa misalkan menyatakan, salam ya sama Ustadz Fulan, Ustadz Alan, salam dari Ati. Supaya anak itu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Abi kok sering menyampaikan salam sama ustaz saya ya. Anak akan cinta nanti. Kalau anak cinta sama ustaznya, ya itu ilmu akan mudah masuk pada anak. Ya. Dibikin anak itu bagaimana taat pada ustaznya, nurut sama ustaznya. Beradab, berakhlak. Ya. Jangan anu ya, jangan bikin ustaz marah lah ya. Ikuti perintahnya. Ini harus ada dari orang tua ya. Kalau himbauan-himbauan ini di rumah anak dibikin seperti itu, di kelas nanti dididik ya, anak untuk taat pada orang tua, nikmat anak ini. Dan ya ikhwah, berkenan dengan ini juga, ya sekali lagi, waja'alna ba'dakum li ba'din adu. Fitnatan afan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lainnya. Apakah kalian mau bersabar? Nah, di sini ana ingin menyampaikan ya, tolonglah kalau ada kekurangan pada saudara kita dibantu. Ya. Jangan dibikin jauh. Jangan dibikin jauh dari din ini. Dibantu. Kadang-kadang kata-kata kita ini karena semangatnya kita caranya salah. Ya. Caranya salah. Ya entah terjadi di sini atau tidak, banyak di berbagai tempat ya, hubungan ikhwah dengan yang lainnya kurang bagus, ukhuwah kurang bagus ya. Ya. Itu kalau ditarik ujung-ujungnya nanti dunia sudah ya. Hubungannya kurang bagus, tolonglah ukhuwah dijalin. Kadang karena semangatnya ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi salah melihat seseorang yang malas taklim misalkannya. Ada mungkin di antara teman kita ya. Mungkin karena imannya baru sampai segitu ya. Dia tuh ya berat untuk taklim masih. Kadang datang, kadang enggak ya. Atau sibuk dengan dunianya ya. Nah, ini butuh didekatkan ya. Nah, dengan cara-cara yang baik. Kalau bisa didatangi, ditelepon. Dideketin ya. Insya Allah kalau antum melakukan ini, ikhwah tadi kalau yang mungkin karena sibuk dengan dunia ya, itu insya Allah dia akan mendekat ya. Tapi kalau kita caranya salah ya, kita cuma menggibai saja. Wah si fulan memang ahlu dunia dia ya. Kalau sampai ke telinga dia, tambah jauh dia. Hati-hati ya. Hati-hati. Deketi, sampaikan. Di samping itu kita doakan dia. Doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekokohan dalam agamanya. Dan juga jangan melalui anak-anak. Kadang-kadang karena semangatnya. Ya, anaknya semangat. Orang tuanya enggak semangat. Ya. Kadang lewat anaknya. Gimana abimu kok enggak taklim-taklim ya? Ini bahaya. Kata si fulan, abi enggak taklim-taklim. Wah, itu di hatinya berat lah ya. Tolong kata-kata dijaga, kata-kata dijaga ya ikhwan. Kita ini sudah luar biasa. Setan ingat, setan ini luar biasa. Setan akan membuat tahrish bainahum. Baina Bani Adam. Tahrish itu membuat permusuhan. Ini hati-hati ya kawannya. Ini termasuk syaitonnya, syaiton ini ya. Mengembuskan pada kita supaya benci musuh saudara kita. Teman kita enggak ngaji, ya ngaji kadang enggak ya. Nah, itulah teman kamu lah. Dibikin musuh. Memang ahlu dunia dia tuh. Dibikin kita benci sama dia. Ini perhatikan, ini setan nih, masuk setan nih. Maka hati-hati ya. Kalau kita sayang sama saudara kita, datangi. Ya. Kalau terlalu jauh, ada HP dia, hubungi. Ya. Hubungi pakai HP. Kasih maklumat-maklumat tentang ilmu sudah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afanah, masya Allah kemarin ada taklim, isinya begini. Tep, sudah. Waalaikumsalam sudah. Enggak usah, kenapa kamu enggak hadir dalam taklim? Padahal kalau diucapkan itu tersinggung dia. Bisa jadi kan? Ada memang orang-orang enggak tersinggung ya. Tapi ada orang-orang yang dia tersinggung. Ditanya, kenapa kamu enggak taklim? Gitu saja sudah tersinggung dia, apalagi kamu dunia terus ya yang dicari ya. Tambah dia. Jangan ahlu dunia, jangan hubud dunia ya, Van. Taklim. Ini tambah tersinggung ya, tambah jauh dia. Ingat, setan, ingat ya. Itu membikin tahrish bainah. Membikin mus, membikin bibir-bibir permusuhan di antara saudara-saudara kita. Ya. Si A sama si B terus dibikin permusuhan, terus demikian. Maka tutup pintu ini ya. Kalau kita ingin melakukan ingkar mungkar dengan cara yang baik. Sebab ana sering mendapati salahnya ingkar mungkar akhirnya semakin jauh. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebentar lagi mau berbuka, saya rasa cukup sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.